masih menjelaskan ayat dalam surah Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia, yaitu orang-orang musyrikin, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan makna dari ayat ini, menyebutkan bahwasannya orang-orang musyrikin, mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kecintaannya yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Bahkan mereka beribadah hanya kepada Allah saja, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan juga kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam setiap urusan-urusan mereka. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Ya, dikarenakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan bahwa al-mahabbah, rasa cinta, ini termasuk di antara bentuk ibadah. Ya, ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Bahkan ini di antara perkara yang penting ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasari dengan mahabbah, kecintaan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala menyebutkan 3 perkara yang penting tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu didasari dengan al-mahabbah, kecintaan. Yang kedua, al-khauf, didasari dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, didasari dengan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 faktor penting tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada 3 perkara ini. Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Ya. Kalau hanya mahabbah saja, tidak sempurna ibadah kita kepada Allah. Ya. Kalau hanya takut saja, tidak sempurna ibadah kita kepada Allah. Begitupun kalau hanya berharap saja, ini pun tidak sempurna ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada 3 perkara ini. Ya. Nah, sehingga tatkala seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan 3 perkara ini, kecintaan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mencapai derajat ihsan. Ya. Beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan derajat yang paling tinggi seorang hamba. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ya. Dikarenakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini atau ayat-ayat syar'iyah yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga dia bisa mencapai derajat ini. Beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa demikian, maka dia yakin Allah tumbuh rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang musyrikin yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Allah mengatakan walau yarul ladina zalamu idh yarawna al-adzab anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan seandainya orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang musyrik, ya, ketika mereka melihat azab, mereka menyadari, mereka mengakui bahwasannya kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika mereka menyaksikan azab di hadapan mereka, ya, mereka baru menyadari dan mengetahui bahwasannya ketika itu, ya, semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkara di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa anna Allaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dahsyat azabnya. Nah, ayat seperti ini menumbuhkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah mengatakan fa yauma idil la yu'adzibu adabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Dan pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa, ya, seperti siksaannya, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah, adab yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Nah, tatkala orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka menyaksikan azab. Nah, menyaksikan azab yang sangat dahsyat. Ya. Dalam kondisi seperti itu, ketika mereka ingin mendapatkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang yang dahulu mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang-orang yang diibadahi tersebut berlepas diri. Ya. Dari apa yang mereka lakukan. Ketika mereka menginginkan pertolongan dari orang-orang yang diikutinya, ternyata orang-orang yang diikuti tersebut berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melanjutkan ayatnya, ya, ayat yang ke-166, ittabaru alladina tubi'u minalladina taba'u wa ra'awul adab. Ya. Ittabaru alladina tubi'u minalladina taba'u. Ingatlah, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimallahu ta'ala, tabarra'at minhumul malaikatu alladina kanu yaj'umuna annahum kanu ya'budunahum fid dunya. Para malaikat berlepas diri dari mereka. Yang mereka mengira bahwasannya, nah, mereka itu beribadah kepada malaikat di dunia. Nah, para malaikat pun berlepas diri dari mereka. Yaqul malaikatu tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Malaikat berkata, tabarra'na ilaika. Kami berlepas diri dari mereka kepadamu, ya Allah. Ma kanu iyana ya'budun. Mereka itu sebenarnya tidak beribadah kepada kami. Ya. Sebagian orang ada yang beribadah kepada malaikat. Nah. Ya. Padahal malaikat sendiri ketika itu berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Malaikat mengatakan tabarra'na ilaika. Kami berlepas diri dari mereka kepadamu, ya Allah. Ma kanu iyana ya'budun. Sebenarnya mereka tidak beribadah kepada kami. Ya. Hakikatnya yang mereka ibadahi syaitan. Nah. Wa yaquluna subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinni aktsaruhum bihim mu'minun. Maksudnya engkau, ya Allah, engkau adalah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'buduna al-jin, akan tetapi mereka itu beribadah kepada jin. Aksaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka itu beriman kepada jin-jin tersebut. Nah, ya. Ini keadaan orang-orang kafir. Ya. Wal jin aidan yatabarra'una minhum. Jin juga berlepas diri dari mereka. Wa yatanassaluna min ibadatihim lahum, dan jin pun tidak bertanggung jawab dari ibadahnya mereka kepada jin tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari memperhatikan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Nah, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti, nah, lahum a'da, sesembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadahan-peribadahan yang dipersembahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasannya, nah, setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepadanya. Bangsa jin yang diibadahi oleh orang-orang musyrik berlepas diri dari peribadahan orang-orang musyrik tersebut di hari kiamat nanti. Bahkan syaitan yang memerintahkan manusia untuk kafir, untuk beribadah kepada syaitan, di akhirat pun berlepas diri. Laki sebutkan ayat, kama sali syaitan idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allaha rabbal alamin. Dan seperti syaitan, ketika mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau. Ketika manusia itu kafir, syaitan mengatakan, aku berlepas diri darimu. Tidak mau bertanggung jawab di akhirat nanti. Nah, aku sendiri, kata syaitan, takut kepada Rabb semesta alam. Nah, di semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Para malaikat berlepas diri dari mereka. Begitupun jin, syaitan berlepas diri dari mereka. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap kesyirikan, kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya. Nah, sehingga Allah katakan tadi, ittabaru alladina tubi'u minalladina taba'u. Ya, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, bahkan lebih daripada itu, bukan hanya berlepas diri saja. Allah katakan, wa kanu kanu lahum a'da. Nah, sesembahan-sembahan yang diibadah tersebut menjadi musuh bagi mereka. Ya. Saling bermusuh-musuhan. Nah, ya. Ketika seorang memerintahkan kepada kesesatan, kesyirikan, kemudian dia diikuti oleh yang lainnya, maka di akhirat nanti menjadi saling bermusuh-musuhan. Ya. Nah, yang mengikuti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang diikuti dalam kesesatan dan kebatilan kesyirikan tadi dilipat gandakan azabnya. Ya. Sementara orang yang diikuti tadi berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Ya. Atas perbuatannya ketika orang tersebut mengikuti dalam kebatilan, kesyirikan, dan kesesatan. Saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya di akhirat nanti. Ya. Sebagaimana teman-teman dekat ketika pertemanannya tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun di dunianya saling membantu, saling menolong, tapi kalau pertemanannya tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Ya. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu ila al-muttaqin. Teman-teman dekat pada hari kiamat nanti saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Dia teman dekat yang di dunia dekat sekali. Ya. Nah, membela temannya walaupun temannya salah dibela, dekat sekali hubungannya. Saling menolong, saling membantu, tapi ketika tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti akan saling bermusuh-musuhan. Ya, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, yang pertemanan persahabatannya dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa rawa Ibnu Jarir an Mujahid fi qouli ta'ala. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka orang-orang musyrik mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mubahatun wa mudahatun lil haqqi subhanahu bil angdad. Menyamakan dan menyandingkan kepada zat yang maha benar yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan tandingan-tandingan, dengan sekutu-sekutu. Ini maknanya. Mereka orang-orang musyrik menyamakan Allah Subhanahu wa taala, menyandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan tandingan-tandingan selain Allah dalam hal kecintaan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya minal kuffari li awsanihim, dibandingkan kecintaan orang-orang kafir kepada berhala-berhala mereka. Orang-orang kafir, mereka mencintai berhala-berhala tersebut. Apa buktinya mereka mencintai berhala-berhala tadi? Ya dengan beribadah kepada berhala-berhala tadi. Ini menunjukkan mereka itu cinta kepada berhala-berhala tersebut. Walaupun ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kecintaan mereka kepada berhala-berhala tersebut sama dengan kecintaannya kepada Allah, mereka dinyatakan musyrik. Apalagi kecintaan kepada selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. Di antara perkara-perkara yang menjelaskan tafsir tauhid dan menjelaskan syahadat la ilaha illallah, tafsir syahadat la ilaha illallah, yaitu ayat yang ada pada surah Al-Baqarah tentang orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan terhadap mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka itu tidak akan keluar dari neraka. Orang-orang kafir tidak akan keluar dari neraka. Bahkan ketika mereka ingin keluar, ya, dikembalikan ke dalam neraka. Nah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar, mereka dikembalikan ke neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang dahulu kalian mendustakannya. Dakaro annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Allah menyebutkan bahwasanya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mencintai tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala seperti cintanya kepada Allah. Padala ala annahum yuhibbunallaha hubban 'azima. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang besar. Falam yudkhiluhum fil Islam, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Dikarenakan kecintaan mereka kepada berhala-berhala pun sama kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Orang-orang kufar, mereka itu sangat mencintai berhala-berhala. Yeah. Kecintaannya sangat kepada berhala-berhala. Yeah. Dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka pun ada kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi besarnya kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan besarnya kecintaan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Sehingga hal ini falam yudkhiluhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Walaupun ada kecintaan yang besar kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan di samping itu, besarnya cinta mereka kepada berhala-berhala sama dengan besarnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman ahabba an-nid akbara min hubbillah? Maka bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan-tandingan sekutu-sekutu tersebut lebih besar dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang kecintaan kepada berhala tersebut sama dengan kecintaannya kepada Allah, ini dinyatakan musyrik, kafir, tidak masuk ke dalam Islam. Ya, apalagi yang kecintaannya kepada tandingan-tandingan tersebut melebihi, lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman lam yuhibba illa nid wahdahu? Dan bagaimana dengan orang yang tidak mencintai kecuali hanya kepada tandingan saja? Orang yang mencintai tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah dinyatakan musyrik, apalagi orang yang hanya mencintai tandingan tersebut, sama sekali tidak ada kecintaan kepada Allah. Lebih-lebih lagi kesyirikannya, lebih-lebih lagi kafirannya. Orang yang tidak ada kecintaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia hanya mencintai tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tiga keadaan. Keadaan semuanya keadaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang pertama, ketika mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah. Yang pertama. Musyrik. Lebih parah lagi ketika kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada Allah. Ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cinta kepada tandingan-tandingan tersebut lebih besar dibandingkan kepada Allah. Yang sama saja kecintaannya, ini dinyatakan musyrik, kafir, apalagi kecintaan kepada tandingannya lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, hanya mencintai tandingan-tandingan tersebut, tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. ini pun jelas kemusyrikannya, jelas kekafirannya. Nah, intah selesai penukilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Fa fil ayati, maka dalam ayat ini bayanun anna man asyraka ma'allahi ghairahu fil mahabbati faqad ja'alahu syarikan lillahi fil ibadah. Dalam ayat ini penjelasan bahwasanya orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya dalam kecintaan, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Nah, telah kita jelaskan di antara bentuk-bentuk syirik, ya, ada syirkun fil mahabbah, syirik dalam kecintaan. Nah, ketika seorang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan cintanya kepada Allah. Apalagi cintanya kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Ya. Apalagi sama sekali tidak ada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang semacam ini dinyatakan sebagai musyrik. Nah, wattakhadahu niddan min dunillah, dan menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhalika huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah, dan sesungguhnya itu merupakan kesyirikan yang Allah tidak mengampuninya. Kama qala ta'ala fi ulaika, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak keluar dari neraka. Ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan yang mereka lakukan kesyirikan yang besar. Sehingga Allah katakan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak keluar dari neraka. Maknanya mereka kekal di dalam neraka. Ya. Di mana hukuman ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan kesyirikan yang besar. Nah. Wa qawluhu wa ma hum bi kharijina minan nar, al-muradu bi dhulmi huna asyirku qawlihi walam yalbisu imanahum bidhulmin. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka orang-orang zalim itu tidak keluar dari neraka, yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan walam yalbisu imanahum bidhulmin, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan keimanan, keamanan, dan akan diberikan petunjuk. Ini orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Ya, maka keadaan orang yang beriman semacam ini yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan akan mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Nah. Faman ahabba Allah wahdahu wa ahabba fihi wa lahu fahuwa mukhlis. Maka barang siapa yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Yeah. Dia mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mukhlis. Maka dialah orang yang ikhlas. Ya. Yeah. Orang yang hanya mencintai Allah saja. Nah, ya, kecintaan dalam hal tadi, ya, ibadah. Nah, adapun kecintaan yang sifatnya basyariyah, kita mencintai anak-anak kita, mencintai orang tua kita, mencintai istri kita, perkara yang boleh-boleh saja. Nah, ya, tidak dinyatakan sebagai musyrik ketika kita mencintai, nah, selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tadi. Yeah. Yang tidak boleh itu kecintaan dalam hal ibadah. Kita mencintai seseorang yang menyebabkan kita beribadah kepada orang tersebut. Nah. Yeah. Mencintai seseorang dengan menjadikan dia sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau cinta kepada seseorang dan cintanya kepada orang tersebut sama dengan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Adapun kita mencintai orang lain sifatnya basyariyah, dan kecintaan kita kepada orang tersebut Ya, tidak sama antara cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi di bawahnya ya, kita cinta kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Nah, dan kecintaan kita kepada Allah lebih dari kecintaan kita kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada harta kita. Nah, maka tidak dinyatakan sebagai musyrik. Nah, tapi ketika kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama dengan kecintaan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada kesyirikan. Nah, faman ahabba Allah wahdahu, barang siapa yang mencintai Allah saja dan mencintai karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mukhlis, maka dialah orang yang ikhlas. Nah, ya, yang cintanya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mencintai orang lain tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mukhlis. Rasulullah mengatakan tentang salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ya, tiga perkara yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang dan tidaklah cintanya kepada seseorang itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta kepada seseorang dan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia mencintai Allah saja dan juga mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka dia akan mewujudkan dan melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia harus mengorbankan hartanya. Ya. Atau mengorbankan dirinya. Atau mungkin mengorbankan keluarganya. Seperti hanya para anbiya, para nabi. Dikarenakan dahsyatnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rela mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya, bahkan keluarganya. Nah, dikarenakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan dirinya karena kecintaannya kepada Allah. Rela mengorbankan anaknya, keluarganya, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rela dirinya dibakar api. Rela menyimpan keluarga di tempat yang gersang, tidak ada penduduknya. Rela menyembelih anaknya dikarenakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pun para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Dikarenakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan hartanya, dirinya, bahkan keluarganya. Nah, sehingga orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan melakukan setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus mengorbankan dirinya, hartanya atau keluarganya. Nah, dan di antara bentuk kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayatul mihnah, ayat ujian. Kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kecintaannya kepada Allah? Katakanlah wahai Nabi, apabila kalian, ya, kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man ahabba wa ahabba ma huwa ghairuhu fa huwa musyrik. Dan barang siapa yang mencintai Allah dan selain dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta juga kepada selain Allah, maka dia musyrik. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, persamaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Alladhi ja'alakumul arda firasha wassama'a bina'a. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan air hujan tersebut samarat, buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada kalian. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sehingga dosa yang sangat besar ketika seorang mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi dia menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bertanya, Ya Rasulullah, ayu dambin a'zam, Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah yang menciptakanmu. Ya, ini dosa yang sangat besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Natafi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.